Mitra bisnis, banyak proyek pembangunan DKI Jakarta yang sangat penting fungsinya dalam pembenahan Jakarta, termasuk proyek MRT, underpass, dan jalan layang untuk mengatasi kemacetan lalu lintas, proyek normalisasi Sungai Cisadane, rumah susun Ciliwung untuk mengatasi banjir, yang mana semuanya saat ini terkendala oleh pemerintah pusat yang dinilai lambat dalam memberikan izin ataupun pembebasan lahannya. Dan untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan pengamat ekonomi politik Andrinov Caniago. Pak Andrinov, apa komentar Anda soal ini? Ya, itulah yang menyebabkan orang akhirnya merestui, menyetujui Pak Jokowi itu maju jadi calon presiden. Karena sebagian proyek-proyek strategis, proyek-proyek yang penting itu menyangkut di pelaksanaan kewenangan pemerintah pusat. Tapi kalau seandainya pemerintah pusat ini responsif, mau memberikan dukungan penuh ke Pemprov DKI, termasuk tentu dalam hal gaya kerja. Ya mungkin ya kemarin ini Pak Jokowi ini memang nggak perlu didorong-dorong atau didesak-desak untuk jadi calon presiden gitu. Tapi karena ada 3 atau 4 urusan yang sangat strategis, itu terkendala di pemerintah pusat, maka akhirnya ya mungkin solusi yang terbaiknya adalah ya sekalian aja Pak Jokowi ini jadi presiden sehingga bisa mensupport Pemprov DKI dan itu bisa mempercepat penyelesaian masalah-masalah besar yang di Jakarta ini. Padahal dana anggaran untuk pembebasan lahan itu sudah terpenuhi ya Pak? Ya itu dia, ini kan soal prosedur, ya, soal irama mengeksekusinya yang lambat ya. Jadi bukan masalah di kekurangan dana atau tidak adanya dana kan, tapi ini masalah implementasi kebijakan ya, daya tanggap dari pemerintah pusat tidak menyadari ini perlu gerakan cepat, dukungan penuh gitu ya. Kalau kita ingin menata Jakarta, ingin memperbaiki Jakarta ini nggak bisa dibiarkan ke pemerintah DKI saja ya, harus ada dukungan dari pemerintah pusat. Ya memang jelas ada pembagian kerjanya ya, tapi kalau mau jalan, mau efektif ya 2 jenjang pemerintahan ini ya harus seirama. Artinya pemerintah pusat harus memberikan dukungan penuh dan pemerintah DKI harus berinisiatif mengeksekusi kebijakan-kebijakan yang besar di Jakarta ini, ya, seperti banjir, macet. Apakah selama ini pembebasan lahan menjadi satu-satunya hal yang menghambat pembangunan infrastruktur kita, Pak? Kalau pembebasan lahan justru sudah ada jelas lebih kemajuan ya di Pemprov DKI sekarang, karena Pemprov sekarang, ya khususnya gubernurnya itu betul-betul mencari jalan keluar, ya, berupaya mempercepat penyelesaian masalah lahan, ya. Penyediaan lahan, pembebasan lahan dari masyarakat atau pihak swasta itu. Saya lihat justru sekarang ya masalahnya di pemerintah pusat itu. Kalau pembagian kewenangannya memang untuk urusan pembebasan lahan, ya untuk proyek-proyek seperti banjir, menangani banjir gitu ya, ya itu bagian dari tanggung jawab pemerintah DKI, ya, pembebasan lahannya. Tapi ya untuk pelaksanaan misalnya pengerukan sungai, ya 13 sungai, itu bukan pemerintah pusat. Kemudian sistem transportasi Jabodetabek itu pemerintah pusat, tata ruang jelas juga ya. Nah, bagaimana soal revitalisasi kawasan Bopunjur, Bogor, Puncak, Cianjur, itu jelas pemerintah pusat. Ini juga dalam hal rencana membangun waduk buatan di daerah Bogor. Ya, nggak bisa itu pemerintah DKI aja yang turun, yang gigih. Harus ada dukungan dari pemerintah pusat. Nah, Pak Andrinov, menurut Anda, apakah pembebasan lahan sendiri mengandung banyak muatan politis, Pak? Kalau saya sih lihat, enggak ya. Ini lebih masalah sosial saja, tapi kalau saya lihat metode yang diterapkan oleh Pemprov DKI sekarang itu sudah jauh lebih baik ya untuk meyakinkan masyarakat agar mau melepas lahannya yang akan dipakai untuk proyek pembangunan untuk kepentingan publik. Demikian pengamat ekonomi politik Andrinov Caniago. Saya Mandariska.